Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku sebangsa setanah air, saya Adi Hidayat ingin menyampaikan selamat kepada seluruh peserta Pekan Olahraga Nasional PON ke-20 yang akan berlangsung di Papua dari tanggal 2 sampai dengan 14 Oktober 2021. Selamat untuk para atlet yang terlibat di PON ke-20 ini. Mohon agar bisa bertanding secara sportif, secara maksimal. Tunjukkan kemampuan yang terbaik. Sungguh negara berhak untuk mendapatkan potensi-potensi terhebat yang dengan itu bisa mewakili dan membawa nama baik Indonesia di kancah pertandingan internasional yang lebih besar. Saudara-saudariku, bagi cabor yang terlibat langsung dalam PON, sekali lagi, semoga semua berjalan lancar, sportif, dan kompetitif. Adapun di sebagian cabor, cabang olahraga yang boleh jadi tidak turut serta dalam event PON di kali ini, harap tetap bersemangat untuk meningkatkan potensi yang luar biasa, terus berlatih dengan maksimal, boleh jadi ada momentum-momentum lain yang setara atau lebih baik yang bisa dimanfaatkan sehingga bisa menampilkan kemampuan yang paripurna. Insya Allah, UAHA Series juga akan mencoba memberikan kontribusi dalam cabur tenis meja yang mungkin tidak ikut serta dalam PON ke-20 ini. Insya Allah, pada tanggal 22 sampai 24 Oktober, UAHA Series akan memfasilitasi para atlet tenis meja sehingga bisa merasakan suasana yang sama dengan teman-teman yang berlaga di PON. Dan insya Allah kita berikan motivasi yang terbaik bagi teman-teman yang mendapatkan juara 1 dan 2 di UAHA Series akan langsung didaftarkan menjadi peserta haji insya Allah bagi yang muslim. Dan nomor porsinya bagi yang non-muslim juga akan diberikan hadiah setara dengan uang porsi pendaftaran hajinya selain nanti ada hadiah-hadiah untuk pembinaan. Selamat bagi yang di PON, tetap semangat bagi yang belum dapat turut serta di PON ke-20 ini. Yang penting berikan penampilan terbaik untuk negara, untuk Indonesia, dan boleh jadi kesempatan emas itu akan tiba untuk berlaga di event yang lebih besar. Adi Hidayat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.